Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidil amin Sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI di mana saja yang berada dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesyukuran yang tiada terhingga kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang dengan orang pandai bersyukur akan dapat memilah kebaikan dan dapat melakukan kebaikan. Melalui kajian demi kajian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mengkaji awal dari surah Al-A'raf. Setelah kita mengkaji dari ayat surah Al-An'am sebelumnya, sebagai kata pemula perlu kita renungi bersama, di mana surah Al-A'raf perlu rasanya memperhatikan secara seksama dari firman surah Al-An'am ayat 165, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahman dan Rahimnya, pengampun dan penyayangnya, wa inna rabbaka sari'ul 'iqab, sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaitannya dalam ayat ini dan pemulaan dengan ayat pertama dari surah Al-A'raf ini yaitu adalah bahwasannya Allah ingin menunjukkan sifat rahimnya dengan nama yang agung bagi seluruh makhluknya dengan menyatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim shad. Artinya alif lam mim shad. Tidak tahu dan tidak seorang pun yang mengetahui makna potongan dari ayat ini atau potongan huruf yang disebut dengan al-huruf al-muqatta'ah fi awali suwar, huruf-huruf yang putus pada awal-awal surat, tidak ada yang mengetahuinya kecuali maksud dan artinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Para pendengar RRI rahimakumullah, Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam hal ini beliau memberikan satu aturan, yaitu bagaimana cara membaca ya alif dengan bentuknya alif lam mim, kan begitu. Semua ini bermari sukun dengan mengandung makna yang terdiri dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya adalah orang yang membaca satu huruf Al-Quran mendapatkan satu pahala kebaikan, dan setiap pahala dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Begitu luar biasa Al-Quran ini. Orang yang membacakan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI rahimakumullah, walaupun secara singkat kita akan menjabarkan huruf-huruf yang terputus pada awal surat ini, sebetulnya dalam sisi yang lain bisa dijabarkan oleh Ustaz kami, Ustaz Syekh Maulana Fajrul Haq. Kami silahkan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Syafiar. Di sini ayat dari surat Al-An'am, awal dari surat Al-A'raf. Awal dari surat Al-A'raf ini mulai dengan huruf muqata'ah, yang mana kita membacanya adalah dengan mengeja, yaitu alif, lam, mim, shad, yaitu dengan mensukunkan satu huruf demi huruf yang lainnya. Cara membacanya adalah seperti itu. Ini cara membaca seperti ini, Ustaz Sapiar, yeah, itulah yang dinamakan nama. Oh, atau begitu. Dalam bahasa Arabnya isim. Isim ya, Ustaz. Yeah. Apa makna tersiratnya di situ, Ustaz? Yeah. Yang tersiratnya, fungsi makna dan gunanya. Yang tersirat di sini adalah bahwasanya Allah mengatakan seperti ini melalui hadis yang sudah disebutkan oleh Ustaz Sapir tadi, ha? Adalah kelipat gandaan pahalanya yang begitu hebat. Yeah. Begitu. Artinya ketika orang membaca alif itu adalah satu huruf dimaksudkan, bukan alif lam mim sad, tapi alif itu saja sudah satu huruf, 1:10. Begitulah keberkahan yang Allah berikan kepada kita apabila kita membaca Al-Qur'an, apabila kita melakukan kebaikan demi kebaikan. Kan begitu sih? Iya, jadi inilah yang dimaksud dari surat Al-A'raf dari alif lam mim sad. Tadi sudah saya jelaskan, yang saya baca ini dalam bahasa Arabnya dinamakan nama atau isim. Ada juga dengan penamaan atau dalam bahasa Arabnya musamma. Seperti kataba. Nah itu ya, kalau saya baca secara keseluruhan itu namanya musamma. Oh, begitu. Sama seperti alam tarakai fafa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alamnya itu saya, karena saya membacanya dengan musamma, penamaan. Oh, begitu, Ustaz. Bukan dengan nama. Oh. Kalau dengan nama akan terjadi membacanya alif lam mim. Oh, tapi begitu. Ini tidak dibaca seperti itu. Oh, begitu, nah, disitulah bedanya beda antara dengan isim atau nama dengan penamaan ataupun musamma. Begitulah, Ustaz Sapir. Iya. Jadi banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an, huruf-huruf terputus yang berjumlah. Nah, ini yang digambarkan adalah ada 14. 14 yeah. Itu salah satunya adalah Qaf wal Qur'anil Majid, Nun wal Qalam wa ma yasturun, Hamim, gitu kan, dalam surat Al-Ahqaf. Dan pada tempat lain ada 3 huruf, misalnya Alif Lam Mim, Al-Baqarah. Ada juga yang hurufnya 4, yaitu Alif Lam Mim Sad dengan huruf-huruf Ka, Ha, Ya, Ain, Sad. Begitulah. Menggambarkan setengah dari huruf abjad yang berjumlah 28 huruf itu. Rasul adalah seorang yang buta huruf dan tak pernah berguru. Jadi bagaimana beliau dapat mengucapkan huruf-huruf di atas padahal ia hanya bisa dibaca dengan belajar dan tekun? Bagaimana, Ustaz? Benar, Ustaz? Ya, benar sekali, Ustaz, ya. Bagaimana bisa Rasulullah membaca itu, Ustaz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca setelah belajar dengan tekun, dalam artian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mendapatkan wahyu ilahi ini adalah melalui perantara Jibril, ya kan begitu, kemudian disampaikan kepada para sahabat. Begitu yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitulah yang diajarkan kepada para sahabat. Jadi bukan rekayasa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk alif lam mim sad, kan begitu. Beginilah juga yang diterima dan disampaikan kepada para sahabat sampai kita pada saat sekarang ini. Disitulah kehebatan Al-Qur'an Ustaz Fajrul, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala dia menjanjikan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami juga yang menjaganya. Mungkin yang lain bisa ditambahkan, Ustaz? Ya. Ini Rasulullah bisa membaca adalah, kalau menurut kajian sejarah mengatakan ini adalah untuk menantang, bahwasanya Al-Qur'an juga menantang para sastra Arab, orator dan penyair serta siapa saja yang kenal dalam dan bijak dalam bicara, fasih dan memiliki sastra yang tinggi. Jadi Al-Qur'an datang dalam ketinggian bahasa Arab, mereka ditantang untuk membuat seperti Al-Qur'an, namun mereka tidak sanggup dalam hal ini. Yeah. Baru dalam hal huruf muqata'ah. Itulah artinya yang seperti Ustaz jabarkan tadi, ini adalah berkat kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah Allah yang ingin dan berkuasa serta berkehendak, maka segala satunya sesuatunya itu amat sangat mudah dilaksanakan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Artinya kita harus yakin dalam hal ini, karena kehendak Allah lah yang dahulu, bukan kehendak kita. Kemudian di sini dijelaskan dalam huruf muqata'ah ini bahwasanya huruf ini Al-Qur'an, kalau sudah tertulis dalam Al-Qur'an itu mempunyai makna dan arti yang tersurat ataupun tersirat. Kira-kira gimana Ustaz? Maksud dari tersurat ataupun tersirat dalam ayat surat Al-Waqarah, surat Al-A'raf yang kita kaji barusan ini. Ada secara kalau kita melihat komentar dari Manaqatan dalam studi Al-Qur'an, sebenarnya makna tersirat dan makna tersurat, kalau secara ada lafaz Al-Qur'an yang di situ memang betul-betul harus dibutuhkan satu interpretasi, maka berlakulah di situ makna Al-Qur'an dengan makna maksud yang sebenarnya. Tapi kebanyakan orang memahami Al-Qur'an dengan makna tersirat, Ustaz. Jadi Al-Qur'an itu banyak-banyak menjadikan orang menginterpretasikan dengan bentuk pentakwilan yang tidak sesuai, kan gitu. Contohnya kita ada di zaman setelah prasahabat, Ustaz, mengartikan Al-Qur'an itu alif Allah, lam la ilaha illallah, mim Muhammad Rasulullah, kan begitu. Bisa juga ada pentakwilan alif Allah, lam la ilaha illallah, mim Muhammad Rasulullah, Allahus Samad, dan sebagainya. Di sini yang harus kita hindari, maka ulama bersepakat ya, dengan huruf yang terputus-putus pada awal surat tidak bisa, dan tidak seorang pun yang mengetahui maksudnya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu. Kecuali hanya orang-orang pilihan, hanya Allah lah, pilihan dari Allah lah, Subhanahu wa Ta'ala. Yu'til hikmata, yang diberikan satu ilmu hikmah bisa memahami hal-hal yang luar biasa ini. Mungkin dari sisi yang lain, mungkin Ustaz tambahkan. Iya. Dari sisi yang lain juga ini adalah sebagai tantangan iya, bagi orang-orang yang menantang bahasa Arab. Iya. Kenapa Allah turunkan ayat seperti ayat-ayat muqatta'ahnya seperti alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim sad. Ini adalah kegunaannya adalah siapa yang kira-kira mampu mengapakan membuka tabir ataupun rahasia yang sesungguhnya dari huruf-huruf muqatta'ah ini. Sampai para mufassir semuanya itu mengatakan, setelah mufassir atau ahli tafsir itu menjelaskan di akhir dari penafsiran mereka itu, penjelasan mereka itu mengatakan Allahu a'lam, Allah yang mengetahui maksudnya. Bukankah begitu Ustaz Safir? Iya, betul. Jadi kalau sudah begitu, kita tidak perlu memaksakan dalam hal tersebut. Iya. Yang penting kita sudah menjelaskan atau ulama sudah menjelaskan bagaimana kita harus mendekatkan diri taqarruban ilallah dalam menafsirkan ayat ini, tidak mempengaruhi keyakinan yang lainnya. Iya. Karena banyak slogan dari orang-orang orientalis untuk memasuki akidah orang itu, sehingga akidah itu dapat hancur ataupun rusak dari hal tersebut. Kenapa diturunkan? Kalau Allah sudah menuliskan dalam kitab suci Al-Qur'an, maka seorang pun harus jangan sampai membantah, harus mengatakan sami'ana wa ata'na. Gimana Ustaz Sabir? Benar sekali Ustaz, kan begitu. Iya. Kira-kira kesimpulannya kira-kira gimana Ustaz? Dapat kita simpulkan di sini bahwa keagungan Al-Qur'an itu terletak pada kebesaran isi Al-Qur'an, yaitu melalui huruf yang terputus pada awal surah Al-A'raf ini. Harapan kita jadikan ini cemati, begitu luar biasanya Al-Qur'an. Moga kita dapat memahami sebenarnya kandungan dan isi Al-Qur'an. Apa yang telah kami sampaikan moga bermanfaat bagi kami pribadi, para pendengar RRI rahimakumullah. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.